السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. حاضرين والحاضرات yang dimuliakan oleh Allah. Saya bingung mau ngomong apa setelah ini. Ini apa yang disampaikan sama Habib Bagir cukup udah bakal kita. Cukup bakal kita bawa pulang apa yang beliau sampaikan. Jauhin di maksiat, banyakin minta ampun sama Allah, ada kekhusyuan sama Allah. Majalis yang kita hadiri, baik malam Selasa, malam Jumat, malam Minggu, salah satu tujuannya biar kita makin semangat, biar kita makin sungguh-sungguh cari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu diri kita lemah. Pulang dari sini semangat berkobar. Perhari sehari, berlalu sehari, dua hari, mulai lagi. Apa bahasa handphone tuh lemot lagi. Iya. Gak apa-apa, hadir lagi majlis, dicas lagi. Tapi, kayak Habib Bagir tadi bilang, siru ilallah urujan wa makasir. Jalan, cari ridha-Nya Allah. Bersungguh-sungguh. Walaupun apa mesti jatuh bangun, terus lanjutin, gak apa-apa. Ini yang Allah mau dari kita. Jangan kita berhenti seumur hidup kita. Allah ciptain kita emang begini modelnya. Banyak kurang, banyak maksiat, lalai, lupa. Tapi Allah gak mau kalau kita berhenti di tengah jalan. Kita jatuh, bangun. Kita tersandung, bangun lagi, lanjut lagi. Kita terjerumus, keluar dari kubangan lumpur itu. Minta pertolongan sama Allah. Sifat yang begini yang Allah mau dari kita. Terkadang kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang mewariskan di dalam hatinya kerendahan hati, rasa malu kepada Allah. Lebih bagus daripada taat yang mewariskan kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan henti-hentinya, jangan pernah kita putus asa sama Allah. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim." Katakan ya Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada kita sekalian. Kepada siapa Allah bilang? Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang telah melampaui batas di dalam kemaksiatan. Nabi suruh bilang sama hamba-hamba Allah yang udah kelewat batas di dalam kemaksiatan. Allah, kita termasuk dari yang itu. Kita termasuk dari yang itu. Sudah kelewat batas, banyak banget. Cuman kadang kita gak merasa. Ketika kita gak merasa, itu juga termasuk dosa yang besar banget. Allah, apa yang Allah pengen Nabi Muhammad katakan kepada orang-orang yang melampaui batas? Allah, bulan Al-Quran, bulan sujud sama Allah, bulan sholat, bulan tahajud, bulan menangis, bulan doa, bulan menjalin hubungan cinta sama Allah. Gak pengen berlalu, kita rindu sama tu bulan. Makanya Nabi bilang, ya Rabbal Ramadan, sampaikan kita kepada Ramadan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan taat. Ya Ramadan indah bagi yang menjadikan Ramadan sebagai bulan ketaatan. Tapi yang menjadikan bulan Ramadan bulan televisi, ya senangnya di awalnya doang, habis gitu lebaran kapan ya. Itu orang yang jadikan bulan Ramadan sebagai bulan televisi, bulan sinetron, ya berharap lebaran sebentar lagi. Orang yang jadikan bulan Ramadan bulan sujud, bulan taat, gak berharap lebaran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Law ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannat an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan dari karunia dan anugerah, mereka berharap tahun penuh semuanya jadi Ramadan. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi sebagian besar orang enggak tahu, ditutup ini hijab. Dan inilah ujian Allah bakal kita di dunia kita hidup, untuk dipisahkan mana orang beriman, mana yang enggak. Sebagian besar enggak tahu, mereka cuma tahu zahir, bentuk fisik dari kehidupan dunia, adapun akhirat mereka lalai. Ya Rabb, mudah-mudahan kita enggak dijadikan sebagai orang lalai. Apa yang kita dengar tuh, pegang. Bawa pulang. Jaga diri kita. Kita lanjut tentang kisah perjalanan Isra wal Mi'raj. Dan kelihatannya ini kisah Isra wal Mi'raj panjang sih sebenarnya. Cuman kelihatannya tinggal 5 malam kita bicara tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Sama malam besok, malam Selasa kalian acara Isra wal Mi'raj. Habis gitu kayaknya udah masuk Syaban, iya. Syaban kita bakal bicara yang lain lagi deh. Bulan Syaban, tentang nisfu Syaban, persiapan Ramadan. Mudah-mudahan di waktu yang sedikit bawa manfaat, bawa keberkahan bakal kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perjalanan panjang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah cerita mampir sini, mampir situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu sama nenek tua, jelmaan dari dunia. Ketemu sama orang tua, jelmaan dari iblis. Ketemu sama apa namanya, ngedengar panggilan dari kanan, dari kiri, panggilan Yahudi, Nasrani, semuanya ditolak sama Rasulullah. Ngelihat macam-macam pelajaran penting bakal kita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ini masih banyak sebenarnya, ini ada ringkas saja. Gitu. Sampai akhirnya beliau sampai di Masjidil Aqsa. Tahu enggak Masjidil Aqsa yang mana? Pernah lihat enggak gambarnya Masjidil Aqsa? Hah? Di TV, di foto, di gambar. Masjidil Aqsa yang mana itu? Yang masjid kubahnya Mas. Itu bagian dari Masjidil Aqsa. Bukan segalanya Masjidil Aqsa itu, enggak. Itu bagian. Masjidil Aqsa itu tanah lapang yang luas, ya. Ada batasan-batasannya. Ya, di dalam situ berdiri itu masjid. Belakangan, ya, ada beberapa masjid di situ. Kurang lebih kalau enggak salah di dalam wilayah Masjidil Aqsa ada 4 masjid. Naam. Salah satunya Al-Jami' Al-Ghibli. Bagian kiblat di sana tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, ya, mengimami para nabi-nabi. Naam. Terus juga dibangun setelah itu di sebagian di sebelah kanan kalau tidak salah dari Masjid Ghibli dibangun Jami' Al-Buraq. Di tempat itu Nabi mengikatkan apa namanya tali kekangan Buraq. Di tempat itu sehingga dibangun masjid. Terus juga kalau enggak salah ada satu lagi namanya Musalla al-Marwan yang dibangun sama salah seorang pemimpin dari Bani Umayyah. Saya lupa namanya. Nah, kemudian dan itu yang dibangun juga tempat bersejarah. Kemudian itu dah salah satunya juga yang gubahnya emas, namanya Masjid Sakhra atau Gubat Sakhra. Di situ ada batu besar. Dalam ulama beberapa mengatakan dari tempat itu Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun saya katakan ini intinya biar kita tahu Masjidil Aqsa bukan cuma itu, masjid yang gubahnya emas lah, bukan cuma itu. Dia luas, dia luas, tanah lapang yang luas. Masjid yang gubahnya emas namanya Gubatul Sakhrah itu salah satu bagian daripada Masjidil Aqsa yang luas tersebut. Nah, Allah Allah, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa dan itu semuanya dibangun belakangan. Dibangun belakangan setelah Sayyidina Umar bin Khattab menginjakkan kakinya ke Palestina, ke Baitul Maqdis, baru setelah itu, ya, Islam berkuasa di situ, baru dibangun beberapa masjid tersebut. Dan itu salah satu masjid yang tertua yang pernah dibangun di tengah-tengah umat Islam, sebab dibangun, ya, jadi zaman tabi'in atau tabi'at tabi'in, abad pertama Hijriah atau abad kedua Hijriah. Hingga detik ini dengan bangunan yang sama. Hanya ada apa namanya perbaikan-perbaikan aja, tapi bangunan kurang lebih sama. Cuman itu dibangun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya Masjidil Aqsa tanah lapang yang luas. ada batasan-batasannya. Alhasil itu perjalanan panjang hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa dan turun dari Boraq. Nah, Boraqnya itu diikatkan di satu batu atau di satu tempat di sana, dan di tempat itulah para nabi-nabi ketika mengendarai Boraq berhenti di Masjidil Aqsa mengikatkan di tempat yang sama. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikatkan Boraqnya di situ. Nah, setelah itu sebagaimana di dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di tempat suci tersebut, di Masjidil Aqsa. Naam. La ilaha illallah. Salat di tempat suci tersebut, di Masjidil Aqsa. Nah, beliau dan Jibril masing-masing sholat 2 rakaat. Gak lama kemudian datang, berdatangan manusia banyak. Nabi memperhatikan tiap orang yang datang, mereka berdiri sholat dan mereka semuanya terang bercahaya. Dari situ Nabi Muhammad SAW tahu atau diberitahu oleh Jibril bahwa mereka adalah para nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang nabi yang pernah diutus oleh Allah melainkan datang ke tempat itu seluruhnya tanpa terkecuali untuk menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, Allah, Allah Akbar. Berkumpul semua. Setelah mereka semua berkumpul, Jibril mengumandangkan adzanul iqamah. Berdiri semua para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berbaris untuk melaksanakan salat. Enggak ada seorang pun yang berani maju untuk menjadi imam, nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri di saf. Tiba-tiba Jibril memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad ugdum, fa anta liman siwaka imam. Muhammad najib, jadi imam di belakangmu semua para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah. Maka beliau salat mengimami para nabi-nabi semuanya yang ada di situ. Allah, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Imam Al-Haddad dia wa shalla wa sallu khalfahu wa huwa al-imam wa huwa al-muqaddam wa huwa ar-ras lah lirriyadah. Beliau salat dan para nabi salat semuanya di belakangnya. Dari sini kita bisa nilai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pemimpinnya, dia imamnya, dia kepalanya. Dari seluruh ini kepala tasbihnya, ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Allah. Dan tempat salat beliau hingga detik ini masih ada. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah bisa sampai ke tempat itu. Bisa sampai ke tempat itu dengan membawa kemenangan dari Allah. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan, kita masuk ke tempat itu dengan membawa kemenangan dari Allah. Cuman kemenangan enggak bakal datang kalau kita modelnya begini. Anda ngomong apa adanya deh. Kalau kita modelnya begini, kemenangan gak bakal datang. Ada satu orang pendeta yang mengerti kitab-kitab suci yang terdahulu. Dia bilang kemenangan akan datang bagi umat Islam. Kapan saatnya? Dia menjawab, tersebut dalam kitab suci kami, kemenangan bagi umat Islam saatnya kapan? Ketika sholat subuh mereka seperti Jumatnya mereka. Ketika subuhnya mereka seperti Jumatnya mereka. Saat itulah saat kemenangan bagi umat Islam. Masih lama apa bentar lagi tuh? Hah? Ya Allah, ya Rabb. Kemenangan, kekalahan di tangan kita sekarang. Kapan ente mau menang? Apa mau terus tetap begini keadaan kita? Kesian saudara-saudara kita di berbagai penjuru tertindas. Kita bisa meraih kemenangan sedangkan kita di sini. Jihad yang sesungguhnya ini dia. Kalau cuma teriak Allahu Akbar, ngangkat apa namanya pedang dan senjata, preman di jalanan juga bisa. Iya. Non muslim juga pada lebih hebat dari kita. Cuman kemenangan yang dijanjikan oleh Allah untuk umat Islam bukan dengan orang model begini. Tahu dengan orang yang model bagaimana? Dengan orang yang model yang waktu Anda bilang kemarin tuh dalam pertemuan di majelis di Masjid Al Munawar, yang makanan mereka tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berusaha untuk bisa jadi kayak begitu. Nikmatin, cicipin kelezatan ibadah sama Allah. Allah, Allah, ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih kemenangan bakal kita umat Islam. Ini ketika bendera kemenangan berkibar, benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bersama orang-orang yang menang saat itu. Salat Nabi Muhammad menjadi imam. Allah. Lepas salat Jibril bilang, ya Muhammad, tahu tak siapa yang di belakangmu? Mereka adalah para nabi semua. Allah. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya, wal Imam Al-Baihaqi, sebagaimana Al-Hafidz Syami mengutip hadis tersebut, apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi setelah mereka sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahu tak? Ada pertemuan besar. Allah. Kayak apa itu pertemuannya? Aneh, ente nggak tahu terus terang. Cuman tahu ceritanya doang. Ini juga yang diceritain ke kita nih, yang bisa dicerna sama akalnya kita ya. Hakikatnya cuma nabi yang tahu, sama mereka para nabi yang pada hadir tahu. Kita nggak hadir, cuman tahu ceritanya doang. Allah, ini kita hadir begini aja sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengar ceritanya asyik, nikmat luar biasa. Banyak nih, dia orang tuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para anbiya semuanya pada ngumpul. Ya Allah, kayak apa itu perkumpulan? Allah, Allah, gak bisa dibayangin. Ngumpul bareng-bareng, apa yang mereka lakukan? Dalam riwayat Al-Baihaqi, riwayat Al-Imam Al-Hakim juga, mustahah, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan falaji arwah al-anbiya alaihi wassalam fa asnau ala rabbihim. Mereka berkumpul berjumpa, setiap nabi-nabi berdiri berbicara. Berbicara, apa yang mereka bicarakan? Ini istilahnya jagoan-jagoan pada ngumpul. Ini kekasih-kekasih Allah, mereka semuanya ngumpul jadi satu. Allahu akbar. Semuanya bicara, masing-masing apa namanya memuji Allah atas nikmat yang Allah khususkan masing-masing dari mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis, katanya Allah. Maka berdiri para nabi-nabi, setiap dari mereka berdiri, di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dikasih kemuliaan oleh Allah, dikhususkan dengan anugerah yang Allah enggak berikan kepada yang lainnya. Maka berdiri Nabi Ibrahim. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dalam pujiannya beliau bilang, "Alhamdulillah allazi ittakhadhani khalila wa a'tani mulkan 'azima." Allah Allah. "Wa ja'alani ummatan ghanitan yu'tamu bi wa anzalani minan nar wa ja'alaha 'alayya bardan wa salama." Nabi Ibrahim bilang, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sebagai khalilullah dan memberikan kepadaku kerajaan yang sangat agung. Kerajaan apa yang Allah kasih kepada Nabi Ibrahim alaihi salam? Kerajaan yang sangat-sangat agung. Ini seluruh agama yang ada di muka bumi saat ini kiblatnya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu kerajaan agungnya Nabi Ibrahim. Padahal saat beliau wafat tidak punya pengikut kayak begini banyak. Tapi semuanya sekarang berkiblat kepada Nabi Ibrahim. Allah. Ummah wahidah. Ini umat yang besar ada Nabi Ibrahim AS. Inna Ibrahim kana ummah, katanya Allah. Ibrahim Dia satu, tapi dia adalah ummah. Nabi Ibrahim bilang, aku bersyukur kepada Allah yang menjadikan aku khalilullah, memberikan aku kekuasaan ke apa namanya kerajaan terbesar, sehingga aku dijadikan sebagai panutan bagi semuanya. Dan Allah menyelamatkan aku dari panasnya api yang berkobar ketika aku dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api. Dan dijadikan tuh api menjadi dingin dan penuh kedamaian untukku. Duduk Nabi Ibrahim. Diri Nabi Musa. Dia sebutin kemuliaan yang Allah kasih bagi dia. Dia bilang, alhamdulillah alladhi kallamani taklima wa ja'ala halaka fir'aun najata bani Israel ala yaday wa ja'ala min ummati qauman yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Nabi Musa berdiri, aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan aku sebagai kalimullah yang berbicara dan munajat secara langsung dengan Allah. Dan Allah menjadikan kehancuran Fir'aun adalah dengan tanganku. Dan keselamatan Bani Israel dari perbudakan melalui tanganku, kata Nabi Musa AS. Dan Allah jadikan dari umatku manusia-manusia yang berilmu, yang membawa manfaat untuk umat manusia. Duduk Nabi Musa. Diri Nabi Allah Dawud AS. Nabi Dawud berdiri, alhamdulillah alladhi ja'alali mulkan azimah wa alana liyal hadid wa sakhara liyal jibal yusabbihna wa tayra wa atanil hikmah wa faslal khitab. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku kerajaan yang agung dan telah melunakkan besi untukku dan menundukkan ni gunung-gunung ketika aku bertasbih, gunung-gunung ikut bertasbih bersamaku. Allah. Burung-burung juga ikut bertasbih bersamaku. Dan Allah memberikan kepadaku hikmah wa faslul khitab. Diri putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam ucapannya beliau kan, alhamdulillah alladhi sakhara liya riyah wa sakhara liya syayatin ya'maluna ma syi'tu min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat wa 'allamani mantiqat tayyib wa atani min kulli shay'in fadla wa sakhkhara li junud ash-shayatin wa tayyib wa faddalani 'ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin wa atani mulkan 'aziman la yanbaghi li ahadin min ba'di wa ja'ala mulki tayyiban laysa fihi hisab wala 'iqab. Allah. Nabi Sulaiman bilang, aku bersyukur kepada Allah yang telah menundukkan untukku ini angin. Angin ditundukkan. Kemana dia pengen pergi dibawa sama angin. Sekejap mata sampai. Dan Allah tundukkan kepadaku syayatin. Syaitan-syaitan semuanya tunduk sebagai apa? Tentara, bala tentaranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Allah mengajarkan kepadaku bahasa burung. Allah. Allah, Allah. Dan Allah berikan kepadaku kerajaan yang teragung, yang enggak mungkin lagi orang bisa meraih kerajaan yang lebih hebat daripada kerajaanku, kata Nabi Sulaiman. Dan Allah jadikan kerajaanku enggak ada hisab di hari kiamat dan enggak ada pertanyaan dari Allah di hari kiamat. Mau kejar ke kerajaan kayak begitu yang enak. Kalau kayak sekarang di dunia dicaci maki, masuk penjara, di akhirat lebih berat lagi. Allah. Cuman kagak ada yang begini. Cuman bakal Nabi Sulaiman doang. Adanya sekarang kerajaan yang bikin stres jadi gila dunia dan akhirat. Apa yang mau dicari? Tepesan kosong, sayap nyamuk. Hanya orang gila yang ngejar-ngejar begituan. Allah, Allah. Diri Nabi Isa alaihi salam. Dalam ucapannya beliau bilang, alhamdulillah alladhi ja'alani kalimatahu wa ja'ala mathali mathal Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Aku bersyukur kepada Allah yang menjadikan aku seperti Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Aku diciptakan oleh Allah dari seorang ibu tanpa ayah. Naam. Allah ciptakan Nabi Adam dengan firman-Nya, kun fayakun, aku juga begitu. Naam. Allah memberikan kepadaku, mengajarkan kepadaku kitab suci, Al-Hikmah, Taurat dan Injil. Masya Allah. Allah ngajarin bakal Nabi Isa kitab suci Taurat. yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Musa. Dan kitab suci Injil yang Allah turunkan bahkan Nabi Isa. Dan Allah juga mengajarkan kepada Nabi Isa Al-Quranul Karim. Masya Allah. Sebab dia bakal turun nanti di akhir zaman sebagai umat lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa bikum idza nazala fikum ibnu Maryam wa imamukum minkum?" Allah Allah. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, "Kalian enggak bangga? Kalian enggak gembira, enggak bangga? Nanti di akhir zaman Isa ibnu Maryam bakal turun dari langit ke muka bumi. Tapi yang luar biasa, dia bakal bermakmum di belakang salah seorang dari kalian." Allah. Bukan dia yang jadi imam, tapi salah seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Nabi Muhammad yang menjadi imam, Nabi Isa di belakangnya. Allahu akbar. Kebanggaan bakal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang paling penting berharap saat itu terjadi itu kita di belakang itu, Fal. Jangan lawan daripada itu, Fal. Sebab berapa banyak orang yang keluar dari ini golongan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah, Allah. Setiap Nabi berdiri satu persatu. Sampai tuntas semuanya. Tinggal terakhir primadona kita nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, kalian semua sudah tuntas, sudah beres, sudah habis. Saya bilang, udah ya Rasulullah. Allah. Nabi diri. Bilang, aku bersyukur kepada Allah. Alladhi arsalani rahmatan lil alamin. Yang telah mutus aku sebagai rahmat untuk siapa? Alam semesta sekalian, termasuk kalian para nabi-nabi. Allah, Allah. Semua pada bahagia dengan nikmat yang Allah kasih. Tapi itu semuanya keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada kecuali itu satu aja udah cukup bakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi bilang, aku bersyukur kepada Allah yang mengutus aku untuk seluruh umat manusia termasuk kepada kalian para nabi. Allah. Para nabi diutus oleh Allah cuma kepada kaumnya aja. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dulu saya bahas di Masjid Al-Munawwar, Nabi diutus oleh Allah bakal seluruh ciptaan Allah. Bakal umat manusia yang setelah Rasulullah, bakal jin yang setelah Rasulullah, bakal para malaikat, bahkan untuk orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi-nabi dan utusan Allah, mereka enggak lain hanyalah wakil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Primadonanya cuma dia tuh. Nabinya cuma dia tuh. Yang lain adalah wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi bilang, "Aku bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan untukku kitab suci Al-Qur'an Allah dan menjadikan umatku sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah ada di muka bumi ini Allah. Dan menjadikan umatku mereka datangnya terakhir di akhir zaman. Tapi kelak mereka yang akan masuk surga pertama kali sebelum umat-umat yang lain." Allahu akbar. Allahumma ja'alna minhum. Dan aku bersyukur kepada Allah tanpa permintaan dariku, Allah telah melapangkan dadaku, mengangkat segala bebanku, dan mengangkat namaku di mana-mana enggak disebut melainkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan aku sebagai pembuka dan penutup. Allah. Ini yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tahu enggak tuh semua yang kita dengar dari para nabi-nabi? Itu semua walaupun besar, tapi kecil dibanding apa yang Allah kasih bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil dibanding apa yang Allah kasih bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nabhani bilang dalam kitab Hujjatullah 'alal 'Alamin fi mu'jizati sayyidil mursalin, enggak ada satu mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah jadikan itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau keramat bagi umatnya para aulia Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang sama atau yang lebih hebat dari itu semua. Itu yang Allah kasih bakal kita. kita nih umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang dalam hadisnya, ulama'u ummati ka anbiya bani Israil. Ulama-ulama dari umatku macam nabi-nabi bani Israil. Ini ulama'nya macam nabi-nabi. Bagaimana nabi kita nih yang jagoannya nih, yang paling agung, yang mulia? Imam Al-Haddad dalam satu kesidahnya mengutip mimpi yang disaksikan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili seorang wali besar. Zaman berdekatan dengan zaman Al-Imam Abdul Ghadir Jailani. Dalam mimpinya, Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili sultan aulia di zamannya. Beliau bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kedua nabi ini, Nabi Musa dan Nabi Isa, lagi duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dalam hadismu engkau mengatakan, ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulama dari umatku seperti nabi-nabi bani Israil." Kita nabi-nabi bani Israil, kata Nabi Musa, Nabi Isa. Buktiin kalau umatmu nih, ulama dari umatmu seperti nabi-nabi bani Israil. Ayo, kita mau lihat, buktiin. Aneh, Musa, wa Isa, kita ulama bani Israil. Mana kita nabi bani Israil, mana ulama umatmu yang kata ente, yang kau katakan seperti nabi-nabi bani Israil. Siapa yang dipanggil Rasulullah SAW? Yang dipanggil Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sahib Ihya Ulumuddin. Wallahi beruntung nih orang jadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Al-Ghazali. Ada salah satu dari ulama umatku. Dipanggil sama Nabi Musa, "Ta'al ya Imam, lebih." Kemari, datang Sayyidina Al-Ghazali dengan sikap tawadhu'nya, akhlak yang beliau ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa nanya, pengen ngetes, pengen lihat bukti, pengen membuktikan. Nabi Musa nanya, "Masmuk ya Imam, siapa namamu hai Imam?" Al-Ghazali dengan adab, dengan sopan santun, dengan akhlak mengatakan, "Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi." "Namaku," kata Sayyidina Al-Ghazali, "adalah Muhammad bin Muhammad. Ayahku namanya Muhammad bin Muhammad, kakekku juga namanya Muhammad bin Ahmad, datukku namanya Ahmad." Nah, Al-Ghazali, aku dari apa namanya dikenal dengan Al-Ghazali At-Tusi, dari kampung namanya Tus. Nah, la ilaha illallah At-Tusi. Lengkap jawaban. Ya begitu sopan santun. Cuma memang Nabi Musa pengen ngetes. Nabi Musa bilang sama Imam Al-Ghazali, "Ya Imam, perasaan saya cuma kasih engkau satu pertanyaan, tapi engkau banyak sekali jawabannya. Apakah ini termasuk dari sopan santun? Aku cuma tanya kepadamu namamu, tapi engkau kasih kepadaku, engkau jawab namamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama datukmu, nama kabilahmu, nama negerimu. Banyak banget, kepanjangan itu." Digituin Sayyidina Al-Ghazali. Al-Ghazali menoleh ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ujibul kalim am at'adab? Apakah engkau mau aku menjawab tantangan yang Nabi Musa ini, atau aku diam sebagai penghormatanku untuknya?" "Bal ajibul kalim," katanya. Nabi Muhammad bilang, "Jawab dia, tantangan dia. Tunjukkan." Allah. Sayyidina Al-Ghazali bilang, "Ya Kalimullah, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Musa, aku membaca di dalam Al-Quran yang Allah keikut kebahagiaan keberkahan itu. Nggak jadi orang saleh. Jadi hamba-hamba Allah yang saleh. Nanti bakal dapetin itu keberkahan yang gak didapat sama siapapun. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Maafin kalau kepanjangan, sebenarnya ini asyik, nikmat. Ceritanya aja enak kita dengar. Makanya apa yang dirasain sama Rasulullah itu waktu. Ulama makanya bilang saat yang paling indah, yang paling berkesan, yang pernah dinikmati oleh Rasulullah cuma itu tuh. Saat malam Isra'ul Mi'raj, malam perjumpaan dengan Allah, malam keagungan, malam jamuan dari Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita kebagian berkahnya. Ya Rabbal Alamin. Wa yajudul ajurin, wa rahimul masyakin, wa yajudul batul matin. Saya ingatkan sekali lagi, malam Selasa besok pasang niat yang besar, minta sama Allah, biar Allah kasih kita keberkahan, Allah ampunin dosa-dosa kita. Ya Rabbal Alamin. Terus juga saya ingin mengumumkan, ini di tempat ini, insyaAllah juga diadakan, Habib Hussein mengatakan insyaAllah tempat ini ada acara di masjid atau bahagia juga. Perayaan Isra Mi'raj pada malam tanggal berapa ini? Tanggal 6 Juni insyaAllah. Bentar. Tanggal 6 Juni, Jumat malam Sabtu ya. Jumat malam Sabtu di tempat ini ya, lepas Isya. Yang punya kesempatan untuk hadir diharapkan kehadirannya. Demikian pula menjelang Ramadan kita majaliskan pengajian-pengajian pada tutup, termasuk akhir ziarah, penutupan ziarah di sini, yaitu pada saat pada tanggal 19 Juni ini, hari Kamis malam Jumat. Yang punya kesempatan untuk hadir di sini kita ziarah sama-sama ya, hari Kamis malam Jumat 19 Juni ya, lepas Isya, diharapkan kehadirannya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bagi kita sekalian. Terus juga ini habis ini kita ziarah sama-sama ya. Kan biasanya orang kalau udah menjelang Ramadan keliling ziarah. Jadikan malam ini dan malam-malam berikutnya sebagai ziarah kita menjelang Ramadan. Ya terus terang, kita kalau mau jalan bareng-bareng segini banyak, berapa puluh bus, berapa ratus bus, repot. Mumpung kita udah ngumpul di sini ya, nanti juga pas penutupan ziarah tanggal 19 Juni ya, datang lagi kemari. Ya cuman ini kita punya malam minggu di sini, malam minggu di Habib Abdurrahman Syekh ini. Terus juga ada beberapa malam minggu lagi sisanya. Kita jadikan ini sebagai ziarah menjelang Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله قد أثنى عليه فما يسر القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في الفرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فضلنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح السماء أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.